apakah ada dalil yang menunjukkan doa khusus sebelum minum air zam-zam? Kalau doa khusus, sebatas yang saya tahu tidak ada. Tapi seperti kata Nabi bahwa air zam-zam itu sesuai dengan niat meminumnya. Ya. Sabda Nabi SAW, ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam untuk tujuan yang ia diminum karenanya. Jadi ketika kita meminum tujuannya apa? Insya Allah akan berfungsi seperti tujuan kita. Nah, kalau mau berdoa, ya silakan berdoa dengan sesuai dengan keinginan kita. Makanya kita dapati beberapa doa yang berbeda-beda dari para ulama, ya. Ketika minum air zam-zam, ada yang meminta kepada Allah Azza wa Jal agar itu dijadikan sebab dia punya ilmu hadis, agar itu dijadikan sebab dia tidak haus lagi di akhirat kelak, ya, macam-macam. Sehingga sesuai dengan keinginan kita, ya.